Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali bertemu untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Sungguh merupakan satu keberuntungan bagi kita karena hari kita ini kita isi di awal atau di akhirnya, ketika matahari akan terbenam, ketika matahari akan terbit, kita awali dengan membahas firman Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan satu keuntungan bagi kita. Karena di samping pahala yang berlipat ganda disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan lebih mengetahui apa keinginan Allah dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya kita dapat mewujudkan kehidupan sebagaimana yang kita inginkan, hidup sukses baik di dunia maupun di akhirat. Pembahasan kita pada hari ini sudah memasuki ayat 79 dari surat Yunus yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala fir'aunu utuni bikulli sahirin alim. Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai. Para pendengar yang berbahagia, masih berbicara tentang kisah Nabiullah Musa dan Fir'aun, dan lebih spesifik lagi tentang reaksi yang diberikan oleh Fir'aun secara khusus ketika dia sudah melontarkan tuduhan dan mengingkari ajaran kebenaran yang disampaikan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Ternyata Fir'aun kemudian mengeluarkan pernyataan, "U'tuni bikulli sahirin alim." Panggil dan datangkan para ahli sihir yang ada di negeri ini untuk menghadapi Musa. Ada beberapa hal yang menarik yang kita bisa bahas dari keterangan firman Allah ini, bahwa ketika mereka di ayat terdahulu sudah mengatakan dan mengeluarkan argumen, engkau ya Musa datang hanya untuk lital fitana ama wajadna alaihi aba'ana, sekedar untuk merubah pandangan kami terhadap budaya yang sudah kami dapat secara turun-temurun dari kakek-kakek kami. Dan engkau Musa, tujuanmu menyampaikan ini untuk memperoleh kekuasaan. Kemudian di ayat pembahasan kita pada hari ini, Allah langsung menceritakan tentang satu gambaran bagaimana reaksi yang diberikan Fir'aun ketika dia menuduh Musa ternyata hanya berusaha untuk mengalihkan perhatian dan budaya mereka. Ternyata Fir'aun menampilkan satu keterangan baru tentang u'tuni bikulli sahirin alim. Yang pertama, yang menarik adalah Fir'aun minta didatangkan bantuan. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa ternyata sikap kesombongannya yang selama ini yang mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak pernah tahu ada Tuhan selain dari diriku, menunjukkan kesombongannya. Tapi di dalam ayat ini Allah kembali menggambarkan bagaimana kesombongan Fir'aun, ya. Usaha dia untuk menampilkan kehebatan dirinya itu ternyata harus dibungkam dengan ketidakmampuannya menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Itu pun dalam bentuk dengan mendatangkan para tukang sihir. Begitu juga di dalam keterangan ayat yang lain dijelaskan, zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah, inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyuzhira fil ardil fasad. Tolong biarkan aku untuk membunuh si Musa sehingga dia meminta-minta kepada Tuhannya pertolongan. Sungguh aku takut kalau dia merubah agama kamu atau dia akan membuat kerusakan di atas permukaan bumi. Sikap sombong hanya akan berujung kepada ketidakmampuan dari sanksi dari si orang yang berlaku sombong itu. Kenapa? Karena memang kita sebagai manusia adalah orang-orang yang lemah. Kita hanyalah hamba Allah yang sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada di atas kehidupan ini manusia yang dapat hidup dengan sendirinya, karena dia pasti membutuhkan pertolongan dan bantuan dari orang lain. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir ada Ustaz Jainal Arifin, Ustaz Fajrul Haq, dan juga Ustaz Ardiansah. Kami Ustaz Syafian, kami persilahkan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kesempatan bisa kita mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah 79 ini. Di mana ini ada merupakan kaitan bagi kita dengan ayat sebelumnya, yaitu orang yang selalu membanggakan tradisi nenek moyang yang mengaku dengan kesombongannya. Begitu juga ketika ayat ini mengangkat Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai. Di sini mengajak kepada kita, semakin besarnya sihir yang berkembang di zaman Fir'aun, kemudian menobatkan Fir'aun itu sebagai Tuhan. Banyak dalam kehidupan kita, kita jumpai model-model kayak gini, di mana orang satu kumpulan yang ada istilahnya membanggakan guru dan sebagainya, sehingga beribadah tidak lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tradisi itu kadang-kadang lebih meyakini kepada tuan-tuan guru, atau dalam istilahnya adalah mensucikan takdis guru itu kepada murid-murid sehingga patuh dan sebagainya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari menganggap kalau tidak karena tuan guru, kalau tidak dengan ini dan sebagainya, ini semua adalah menjerumuskan kita kepada perbuatan yang syirik. Sama halnya sihir yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullah, yang menganggap dirinya Tuhan. Kita kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang berlaku pada diri kita. Mudah-mudahan kita terjauhkan daripada sifat mengagung-agungkan tuan guru atau mengagung-agungkan nenek moyang, ajaran-ajarannya. Perlu kita seleksi dulu mana yang itu dibenarkan di dalam agama, mana yang tidak boleh. Mungkin dari Ustadz Zainal ada tambahan lagi. Ya, para pendengar yang dirahmati Allah, ayat 79 ini merupakan perkataan Fir'aun. Waqala Fir'aun, Fir'aun berkata. Siapa Fir'aun itu? Kalau kita lihat dari konten perkataannya, atuni bikulli sahirin alim, datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai. Terlihat bahwa Fir'aun itu adalah pemimpin yang cerdas. Cerdas karena apa? Karena sesuatu pekerjaan akan baik hasilnya apabila dilakukan oleh seorang yang profesional. Disebut di sini sahirin alim, ahli-ahli sihir yang pandai. Dia tidak ingin dipermalukan di depan rakyatnya, maka dia ingin perfect. Di sini merupakan pelajaran bagi kita bahwa umat Islam itu harus profesional dalam melakukan kegiatan apapun. Bahkan musuh Allah Subhanahu wa taala pun melakukannya dengan sangat profesional. Itu yang pertama. Yang kedua, kecerdasan Fir'aun ini terlihat bahwa dia itu begitu wibawa. Sehingga di samping dia pemimpin yang cerdas, dia adalah pemimpin yang sangat wibawa. Cukup sekali sebut, maka menteri-menterinya patuh kepadanya. Maka suatu sistem manajemen yang baik, itu perkataan pemimpin itu ditaati. Begitulah Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin karismatik. Karena apa? Apa yang disampaikan Nabi Muhammad begitu setia para sahabat untuk merekamnya. Kalau Al-Quran ditulis dan dihafal, tapi kalau hadis dihafal, dan kemudian setelah wafat Nabi baru ada gerakan penulisan. Ini merupakan kecintaan para pengikut terhadap pemimpin yang karismatik dan wibawa. Cuman bedanya antara Fir'aun dengan para nabi, Fir'aun akhirnya tergelincir kepada penuhanan terhadap dirinya. Itu yang kata Ustadz Sapiar tadi. Terkadang kekarismatikan seorang pemimpin, wibawa seorang pemimpin, membuat pengikut itu menjadi memujanya. Tentu saja hal ini salah. Nabi sehebat apapun dia adalah manusia yang maksum. Pemimpin sehebat apapun dia, dia adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Maka tidak layak kita menuhankan para pemimpin, karena dia adalah manusia, terkadang dia juga melakukan kesalahan. Maka pada waktu itu para pemimpin layak untuk dikoreksi. Jadi tidak mungkin kita menyatakan SBY tidak pernah bersalah. Saya rasa juga itu tidak masuk akal gitu kan. Gubernur tidak pernah bersalah, saya rasa juga tidak demikian. Wali kota tidak pernah bersalah, saya rasa itu bukanlah ciri dari umat Islam. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Itulah yang dilakukan oleh khilafah Islamiyah seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Kalau saya benar, ikuti aku. Kalau salah, jangan ikuti aku. Itulah pemimpin yang karismatik dalam hal yang sebenarnya. Tambahan. Ya. Mengenai kajian ayat ini juga adalah antara penguasa yang ada di dunia dan penguasa dunia akhirat. Karena pertentangan ataupun perselisihan ini terjadi disebabkan karena terjadi kesenjangan yang mana disebabkan oleh hidup ini selalu meminta sesuatu yang berlebih sehingga porsinya pun melebihi apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya Fir'aun di sini adalah sebagai simbol simbol yang mana dia adalah selalu murka kepada Allah, tidak pernah tunduk patuh perintah apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, padahal di dalam hatinya dia itu mengakui kebenaran itu. Kenapa? Karena memang kita melihat dari akhir ayatnya itu mengakui bahwasanya Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Ini adalah membuktikan bagaimanapun tingkat kekufuran seseorang, tingkat kekafiran seseorang, selalu nanti di akhir, di mana di akhir itu dia akan merasakan yang mana tidak ada bantuan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itulah apa? Kita harus berhati-hati di dalam hidup ini untuk menjalankan agar kita sampai dalam kehidupan dunia kita menuju akhirat kita. Karena kalau kita melihat kajian ayat ini, yaitu dengan mengatakan firman Allah bikulli sahirin alim, ini adalah masa saat ini adalah masa yang betul-betul sahir, ahli-ahli sihir ataupun orang-orang yang pandai menyulap dan lain sebagainya sejenisnya itu sudah mulai membudaya di tanah air kita ini. Makanya kita juga harus berhati-hati. Karena apa? Karena ini adalah yang menjadikan benteng pembatasan kita antara Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bukan saja jauh, bahkan lebih daripada itu, sehingga kita tidak mau memaknai hidup yang Allah berikan fasilitas yang begitu indahnya di dunia, melupakan Sang Pencipta. Ya, baiklah para pendengar rahimakumullah, ada beberapa hal yang menarik lainnya yang bisa kita ambil dari keterangan ayat ini, bahwa ketika Allah menggambarkan tentang perintah Firaun untuk mendatangkan tukang sihir, ini untuk menunjukkan bahwa budaya masyarakat saat itu yang paling mereka agung-agungkan adalah sihir. Sihir pada masa itu sudah menjadi satu kebanggaan. Jadi makanya mengapa Firaun mengatakan datangkan tukang sihir, bukan datangkan tukang buat senjata dan sebagainya. Karena sihirlah yang pada waktu itu mereka anggap sebagai salah satu senjata yang dapat membungkam lawan. Cuma ada satu hal yang sangat penting kita tarik dari keterangan ayat ini, bahwa kalau dalam keterangan ayat sebelumnya ya, falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu inna hadza la sihrun mubin. Ketika Nabi Musa menyampaikan ajaran Allah, ternyata dia malah dicap sebagai seorang tukang sihir. Tapi pada saat Firaun mengalami kesulitan terhadap untuk membungkam Nabi Musa, dia ternyata mendatangkan para tukang sihir. Dari satu sisi, ternyata mereka menegatifkan sihir ini, mengatakan bahwa tukang sihir itu tidak baik. Tapi dari sisi yang lain, ternyata budaya masyarakat sangat mengagungkan sihir pada saat itu, sehingga pada saat Firaun mengalami kesulitan, tukang sihirlah yang dipanggil pertama sekali untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Jadi sungguh sangat tidak tepat memposisikan sesuatu. Karena ketika Nabi Musa dikatakan tukang sihir, pandangannya adalah negatif. Sedangkan ketika tukang sihir dipanggil, ternyata mereka malah mengagung-agungkan tukang sihir, dan Firaun malah memberikan janji bahwa dia akan memberikan posisi dan kedudukan yang tinggi kalau ternyata tukang sihir ini dapat memenangkan pertarungan dengan Musa. Jadi ayat ini menggambarkan sekali lagi, beginilah orang-orang yang berada di dalam kesesatan. Pandangan mereka itu tidak adil, pandangan mereka itu tidak pada porsi yang tepat, hanya menyalahkan orang-orang yang benar, sedangkan yang mereka anggap tidak benar bisa mereka legalisasikan dan mereka anggap sebagai pejuang-pejuang terbaik di dalam kehidupan ini. Saya kira ini saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ayat ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini sebagai seorang muslim kita harus bersikap adil dan berjalan sesuai dengan aturan syariat, karena dengan itulah kita mampu memberikan nuansa dan gambaran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.